ها قصير لفظه مفعول به وهو مضاف مضاف غير مضاف إليه مصدرين مصدرين غير مضاف يعني مصدرين مضاف به به جر مجرور متعلق بتسهيل بتسهيل نحو خبر للمبتدا محذوف خبر للمبتدا المحذوف التقدير وذلك نحو وهو مضاف عمل سيرته يه مضاف إليه أبو معنى يا فرق معنى البيت تاندا bagi fi'il muta'addi ya yaitu menyambungkan pada selain master yang kembali tanda dari fi'il yang muta'addi adalah engkau bisa menyambung menyambung ha ya yang kembali yang kepada selain master dengannya contoh amila amila di contoh yang muta'addi itu lazim yang tadi al khaira misalnya amiltuhu al khairu amiltuhu ya. Itu diantara tanda dari fi'il apa muta'addi. Masih ada enggak tanda yang lain, Mar? Ya, apa itu tanda yang lain dari apa? Fi'il muta'addi. Ya, an-nisab minhu ismu maf'ulin. Tam. Bisa dibentuk darinya isim maf'ul yang tam. Ma makna tamamih? Mustaghnin fi ta'diyatil ma'na 'anil jari wal majrur. Dalam menunaikan maknanya dia tidak butuh pelengkap berupa al-jar wal majrur. Contohnya apa? Kita lihat baroba Zaidun madrubun. Ya, Zaidun madrubun ini muta'addi dia. Kita katakan baroba ini muta'addi karena dua tanda tadi. Baroba bisa disambung dengan pemberi yang kembalinya kepada selain master. Ya, Zaidun barabtuhu. Juga bisa dibentuk dari baroba isim maf'ul yang tam Zaidun madrubun. Adapun fi'il yang apa? Lazim tadi dia tidak bisa disambung dengan apa? Dhamir ha yang kembalinya selain asal. Kemudian tidak bisa dibentuk darinya apa? Isim maf'ul yang tam. Bisa sih bisa dibentuk tapi belum tam tanpa huruf jar. Contohnya marra mamrurun. Bisa enggak dikatakan Zaidun mamrurun? Zaid dilewati. Enggak bisa. Tidak sempurna maknanya. Kecuali kalau ditambahkan selain apa? Dan huruf jar. Zaidun mamrurun bi. Zaid dilewati baru sempurna. Al-Yahud misalkan maghdubun alaihim. Ya di sini maghdub tapi ghadiba ghadiba. Contoh pilihnya apa? Lazim. Meskipun bisa dibentuk dari ini isim maf'ul. Kenapa? Karena belum sempurna maknanya tanpa huruf jar. Kalau dikatakan al-yahud maghdubun belum sempurna, enggak boleh berhenti di situ. Maghdubun alaihim gitu. Paham ya? Apa faedahnya di sini qaid dari musannif ha selain masdar? Faedahnya apa? Naiwan. Karena untuk mengeluarkan apa? Hal yang kembali kepada masdar. Terus dilengkapi dhamir yang kembali kepada masdar ini tidak dikhususkan apa? Tidak khusus bagi fi'il apa? Yang muta'addi masuk yang kepada yang muta'addi dan yang lazimnya ya kan? Ya, kalau hal yang kembali kepada masdar ini musyarak bainal muta'addi wal lazim ya kan? Ya al-qiyamu kumtuhu bisa. Ad-darbu darabtuhu Zaidan bisa. Paham ini? Ya. Kemudian fansib bihi maf'ulahu in lam yanub an fa'ilin nahwu tadabbartu al-kutub. arif miski amsil bihi mahulahu in lam yanud ya insafil amri jadi pola ya terus in lam yanub syartiyah jazimah lam yanub ya yanub fil mudhari ya wal fa'il ya'ud ila ya afwan عن فاعل نحو خبر المثل المحذوف وذلك نحو تدبرت الكتب يا يا فعل وفاعل والكتب الكتب مفعول به منصوب وسكن لأجل الوقف فالجملة الفعلية من تدبرت الكتب في محل جر مضاف إليه أنصب به مفعوله إن لم ينب maka nasabkanlah dengan fi'il yang mutaaddi maf'ulnya in lam yanub jika maf'ulnya tidak menggantikan dari fa'il in ini syartiyah jazimah lam harfu nafin wa qalbin wa jazmin yanu fi'il mudhari' majzumun bilam hadhihi al-jumlah al-fi'liyah fi mahalli jazmin apa syartiyah ini syarat jadi jumlah itu menempati posisi apa fil syarat ya. Sehingga pada mahalnya jazm. Di sini mana jawabannya in lam yanud? Ini kan syaratiyah. Sudah kita lewatkan ya. Apa Ibnu Qayyim kalam yang seperti ini ataupun ada waktu syarat yang seperti ini keadaannya tidak membutuhkan kepada apa? Jauh syarat karena sudah jiwa ini tidak menunggu-nunggu jawabannya. Ya. Maksudkanlah dengannya maf'ul bih jika dia maf'ul bihnya tidak menggantikan dari fa'il. Adapun alinahu seringnya menakdirkan apa jawab syaratnya. Jadi in lam yanub an fa'ilin fansib bihi maf'ulahu. Ya. Kemudian fi'il yang muta'ajji ada berapa macam? Baik. ينقسم المتعدى إلى ثلاثة أقسام. الأول المرتبة. apa yang dia متعدى pada nama full. yang aslinya adalah apa? Pertama mubtada dan khobar itu dhanna dan akhbar. Yang kedua. apa yang dia متعدى pada nama full yang aslinya apa? Bukan mubtada. Bukan apa? Mubtada dan khabar. A'ta, kasa, wahaba, mana, hal yang semisalnya. Yang ketiga yang itu yang pertama ya. Yang kedua yang dia muta'addi kepada tiga maf'ul a'lama, ar dan babnya ya. Nabba, anba'a, haddatha, khabbaro yang sudah kita lewatkan. Yang ketiga ya ma yata'adda ila maf'ulin wahid. Apakah selamanya yang namanya fa'il itu marfu dan yang maf'ul itu mansub? Hah? Gimana?

harakah jismin min wasfin wail thabit yang tidak thabit, contohnya apa? Maridho, ihmarra dan yang lainnya, sifat-sifat yang tidak menetap. Kalau arub, kalau sajia sifat-sifat yang menetap. Kemudian yang berikutnya yang berapa? 11 berapa? Mutawa'an dari apa? Fi'il yang muta'adi kepada satu maf'ul. Satu lagi wazan yang terlewatkan. Apa? If. If anlat apa? If. Satu wazan lagi. Hah? Ihran ba itu ya? If anlat ya? If anlat. Apa ma ihran ba? Intafasha ya? Intafasha dik. Jangan lupa itu. Ya, ingat-ingat. ولازم غير المعدة وحتم لزوم أفعال سجايا كنهين. فعل yang lazim bisa juga mubtada dia karena dia sebagai sifat dari mausuf yang mahdhuf. Ini fi'l lazim adalah غير المعدة selain yang mubtadi. وحتم لزوم أفعال سجايا كنهين. Ini jelas i'rabnya. Hutim fil mabu ghayru sighah luzum naibul fa'il dan ia mubaf afal mubaf ilih kada fa'alalla iramnya bimana kada jara majrur muta'alik di mahduf khabar muqaddam if'alalla kusul lafzu apa? Anu akhbar wal mudahif an sasain iramnya bagaimana? Yang lebih tepat sebagai mi'rab al mudahif ni ma'atuf kepada if'alalla kemudian an sasa makulnya al mudahif yang lebih tepat katanya apa? Menjadikan ansasa sebagai fa'il dari al-mudahi. Kemudian takdirkan di situ maf'ul yang mudahi yang mahdhuf. Takdirnya apa? Ya, al-mudahi ansasa. Kenapa demikian? Karena biasanya Ibn Malik itu bahwasanya beliau apabila menggantungkan hukum pada syibhi syaib serupa dengan sesuatu, maka yang dimaukan adalah lafaz dari sesuatu itu. Ya, sehingga maknanya demikian pula if'alalla dia lazim melazimi ataupun dia mesti lazim. Kemudian if'ansasa dan yang semisal if'ansasa mudhahi itu musyabih, maknanya musyabih yang menyerupai. Jadi terjemahannya bukan yang menyerupai if'ansasa tapi if'ansasa dan yang mirip dengan if'ansasa. Itu fi'il yang setelah nunnya ada dua huruf. Ya, yang setelahnya i'rabnya jelas ya. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Ya, fa'nya di situ bisa juga ibtidaiyah, istinafiyah. Bisa juga fasihah, fasihah. Jadi fasihah itu menjelaskan syarat yang mahfuz. Yang takdirnya fa'idha arafta dhalik fansib. Dan alamatul fi'il mu'addan tanda fi'il yang muta'addi adalah engkau bisa menyambung dengannya has yang kembali kepada sini masar. Fa'idha arafta dhalik, kalau kau sudah tahu fansib, maka nasibkan hafsa fasihah. Apa tam tadi? Maf'ulun tam. Ini maksudnya maf'ul yang isim maf'ul yang tam itu kan. Ini maksudnya isim maf'ul yang tam adalah isim maf'ul yang jadi maknanya sempurna tanpa butuh bantuan huruf syar. Seperti Zaid madrubun sempurna kan? Tapi kalau Zaid mamrurun belum sempurna tanpa huruf syar. Berarti dia bisa marra dibentuk menjadi isim maf'ul cuma ghairu tam biduni al-jar wa majrur. Ya kan? Jadi kalau yang tam sempurna tanpa huruf syar. Adapun yang lazim sebagainya bisa dibentuk menjadi apa? Isim maf'ul tapi ghairu tam, isim mamrur, maghdub dan sebagainya yang lain tidak bisa. Kayak kharaja enggak bisa. Makhrujun, Zaidun makhrujun enggak bisa. Jadi yang lazim itu sebagainya tidak bisa dibentuk menjadi isim maf'ul, sebagainya bisa cuma tidak lengkap, belum tampak, belum tam, serta tanpa huruf syarat pun dhorof ya. Kan?

i'dilu huwa khairul lakum, i'dilu al-'adl. Ma'am nilabsin, tadi ada syaratnya mutorid, tadi ada syaratnya ma'am nilabsin, dengan syarat aman dari kerancuan tiap akan datang. Ya, rohiba kalau dengan fi, maknanya apa? Rohib tu fi, uhibbu berarti kan? Kalau rohiba'an, akrohu, aku tidak suka kan? Maka harus disebutkan kerjanya. Apakah yang dimaukan antum adalah senang dengan sesuatu, maka fi rohi bafi atau benci pada sesuatu, ya kan? Nadanya apa? An. Keajib tuan yadu, contohnya yang memenuhi syarat. Ajib tuan yadu, saya merasa kagum bahwasanya mereka membayar diat. Yadu ini diat. Nanti akan ada kita tengah kita baca. Paham ini, sudah paham ini? Ya, Arabnya dan maknanya. Muta'addikanlah fi'il yang lazim dengan huruf jar. Apabila huruf jarnya dibuang, maka nasab ditetapkan pada isim yang tadinya majrur. Ini sifatnya manqul, sama'i. Adapun pada anna dan an, maka pembuangan huruf jar bersama dengan amannya dari lafaz ini muttariq, bisa dikiaskan. Seperti ajib tu anyadu ini, jelasin mananya ya Rabbnya juga ya. Matalika kakaulika ya Rabbnya, antum menaktifkan kaul sebelum apa? Kafnya boleh. Matalika kakaulika gitu. Atau langsung gak ajib tu berarti kusir lafzu ya, dimakan hanya lafadnya. Di sini hanya beliau menyebutkan satu cara bagaimana mengubah fi'il yang tadinya lazim jadi muta'addi, yaitu dengan apa? Bantuan huruf jar. Ya, seperti zahaba, pergi, dikasih ba. Zahaballahu binurihim, menghilangkan, memergikan ya. Menghilangkan. Dan masih ada yang lainnya. Kemudian juga kita tambahkan, silakan juga kita muta'addikan fi'il yang lazim dengan bantuan hamzah. Zahaba azhaba, ya, zahaba zaidun, ini zahaba lazim. Dikasih azhabtu zaidan, saya menyingkirkan zaid atau saya mengusir zaid. Kharaja akhraja, ya kan? Hasuna ahsana, jadi apa? Muta'addi dengan hamzah ini. Atau juga yang berikutnya, yang tinggi berarti ya, bitad'if, dengan mentad'if. Fariha, fariha kan lazimnya. Fariha al-mukhallafuna bimak'adihim khilafah Rasulullah. Farrahtu, jadi membuat gembira. Farrahtu zaidan, saya membuat senang zaid. Ya. Kharaji, kharrajitu. Azuma, azamtu. Jadi apa? Muta'addi dengan tad'if. Ya, tidak semuanya ya tentunya bisa diperlakukan seperti ini ya, kamus banyak, dua kamus. Jadi juga diantaranya tahwil sulasi al-lazim ila sighati fa'ala. Tahwil al-sulasi al-lazim ila sighati fa'ala, mengubah fi'il sulasi yang lazim di atas sighah fa'ala ila sighati fa'ala ad-dalati 'ala al-musyarakati, diubah ia di atas wazan fa'ala yang menunjukkan makna persekutuan, kebersamaan. Jalasa ini muta'addi atau lazim? Lazim. Jalasu fi al-fasli, diubah menjadi wazan fa'al. Jalastu aliyan, ada musyarakah berarti dia dengan Ali, saling duduk bersama di situ. Ya, ya, tidak semuanya bisa diperlakukan seperti ini. Untuk harus banyak baca ya.

tidak mansub. Kalau dijarkan boleh ya, kulaybin ya, jarang didapati itu ya. Hasil kesimpulannya, an-nal fi'l lazim yasil ila al-maf'ul bi harf al-jar, thumma in kana al-majrur ghayra anna wa an lam yajuz hadfu harf al-jar illa sama'a wa in kana anna wa jaza dhalika qiyasan 'inda al-lamsi wa hadha huwa sahih. Masih fi'il yang lazim sampai kepada maf'ulnya dengan huruf jar, kemudian apabila ya al-majrur ghayra an, yang majrurnya selain an dan an dan kai tambahkan, maka tidak boleh membuang huruf jar kecuali sama'an, sama'i sifatnya. Baik kan an, adapun kalau yang majrurnya adalah anna dan an, maka boleh secara kias ketika aman dari lapis. Ya. Wa hadha huwa sahih, dan ini yang sahih. Jadi kalau lapisnya memang sengaja untuk tujuan balaghah, ya enggak apa-apa. Tapi kalau untuk membuat orang bingung, ya ini enggak boleh. Allahu a'lam. Sampai sini ada yang tanyakan, kadang-kadang ada yang keliru tadi kita. Alasan pembuangan huruf jar bisa dijelaskan pada an-nan. Ya. Jadi di situ alasan mereka yang menyatakan mahalnya masamu awal dari an dan an setelah dibuang huruf jarnya mansub, alasannya disamakan gitu. Disamakan dengan isim yang selain masamu awal gitu. Kan sama-sama isim, cuma ini isim yang sharih, ini muawwal gitu. Ya sama saja hukumnya, kenapa dibedakan gitu aja. Kenapa dibedakan gitu? Alasannya apa gitu? Ketika nasab kita sepakat, ketika isimnya mas isimnya isim soleh bukan masam awal, semuanya sepakat kan mansub. Ya, jarang ya majrur. Tapi ketika isimnya masam awal, kenapa mahalnya enggak nasab gitu? Iya kan? Hujannya kita lebih kuat mana nih? Hah? Ya, pilihan sih bagus juga, itu datang dari orang Arab. Kaidah-kaidah nggak usah digunakan. Kalau memang datang dari orang Arab, ya seperti itu ya sudah, kita pilih dua-duanya. Jadi yang lebih kuat itu tadi itu. Ma'atuf kalau memang riwayat baiknya syair sahih itu ya. Waladainin gitu kan. Ya kan ini menunjukkan bahwasanya mahalnya antakun antakuna habibah ilayyama jar, ya kan. Likau nikah, saya. Likau nikah habiba ilayya, saya. Ya, likau niha habiba ilayya. Pada ini. Ya, ini masalah ini luas lah, ya Rob. Silakan. Yang lain, kalau ada yang kurang faham. Aitu ya wa'ad ilaziman li harfi jarri wa in hadhifa nasbu lil munjarri. Kalau Ibnu Malik sendiri bagaimana ini? Nasab ya. Ya kan fa nasbu lil munjarri mutlakan, apakah yang memang dicarkan lafadznya atau mahalnya? Nasab diterapkan bagi yang majrur. Nasab itu kan enggak dirinci. Kemarin kita lihat lainnya. Gimana? Masih ada ya, berarti faktanya ya. Allah Ta'ala a'la wa a'la subhanahu wa ta'ala wa hamdulillah wa hamdulillah wa hamdulillah wa hamdulillah wa hamdulillah wa hamdulillah wa hamdulillah wa